Baik, Masya Allah, kembali lagi di program spesial Halaqoh Fajar. Alhamdulillah, kita memasuki season ketiga, yakni season tanya-jawab. Dan kita akan membacakan pertanyaan yang datang dari media sosial. Kali ini masih berkaitan dengan ta'aruf dan juga khitbah. Buya, pertanyaannya, dalam ta'aruf dan khitbah ini biasanya ada yang namanya nador atau melihat rupa pasangannya ini. Nah, bagaimana batasan-batasan dalam nador, ya? Apakah nador itu boleh berkali-kali atau hanya sekali atau bagaimana, ya? Tafadhol. Melihat calon pasangan diperkenankan, bahkan dianjurkan. Itu mengundang orang untuk bisa menikah dengan serius. Supaya tidak ada penyesalan di kedepan hari. Nah, seorang laki-laki sangat berhak kalau ingin menikahi dengan seorang perempuan untuk melihat. Mana yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Bisa dilihat. Tanda kelembutan kulitnya dan sebagainya atau apa. Cantikan wajahnya. Nah, kalau sudah tahu setiap hari ngapain nador. Mungkin ada anak bibinya, anak pamannya, tetangga sudah tahu, nggak perlu nador. Nador itu belumlah tahu, misalnya digambarkan dalam lingkungan wanita-wanita mulia, wanita-wanita yang, mohon maaf, bukan semuanya mulia, banyak wanita. Bukan berarti yang tidak cadar tidak mulia, mungkin dia pakai cadar. Laki-laki melihat, sah melihat. Dan berhak untuk melihat. Kalau pengen, tapi ingat, laki-laki harus memang pengen untuk meminangnya. Adapun batasan berapa kali, tidak ada batasannya. Yang penting bukan karena was-was, penasaran, enggak boleh. Nah, jadi dia melihat sekali kok ternyata tadi, karena melihat pertama mungkin dia seorang laki-laki yang sangat menjaga, dari waktu melihat itu enggak konsen, karena gemetaran atau takut itu sih. Sehingga gimana ya tadi? Boleh saja melihat yang kedua kalinya. Nah, dan lebih bagus melihat itu adalah di saat wanita itu tidak tahu kalau dilihat. Harapannya apa? Kalau seandainya ternyata tidak jadi dinikahi, dia tidak kecewa. Sudah terlanjur dilihat, katanya nggak jadi kan? Kayak, apaan tuh kan itu? Jadi kalau perlu melihatnya adalah, jadi kan tidak sengaja mungkin seorang laki-laki di sebuah tempat begitu, kemudian ada seorang ngajak bicara, gimana kamu? Kalau perpandangan perempuan kan kelihatan wajahnya, ngobrol itu saja dengan cara yang tidak diketahui oleh wanita tersebut itu jauh lebih bagus supaya apa? Di saat tidak terjadi tunangan atau pernikahan, maka dia tidak kecewa, tidak sakit hati. Dan hendaknya melihat, sah melihat. Kalau ada satu kelompok yang mengatakan tidak perlu melihat, itu urusan kebiasaan. Tapi tetap sunnahnya, anjurannya adalah melihat, tetap harus tahu. Harus tahu. Kalau ada penyesalan kan bahaya nanti. Kalau melihatnya lewat foto saja bagaimana? Kalau dia puas, kalau dia merasa cukup. Editan nanti. Kalau merasa cukup terserah, suka-suka. Tapi dia berhak untuk melihat langsung, seperti itu. Kadang perlu dia, kadang dia menikmati cara berbicaranya. Waktu ketemu saya dia diam, saya pengen waktu ngomong. Sehingga bisa saja waktu ngomong lebih cantik dari saat dia diam. Waktu senyum lebih cantik dari saat diam. Atau berubah waktu senyum, ya sah saja. Jadi penasarannya seperti itu kan. Karena mungkin setelah melihat pertama, tatonya ngelihat orang lain dia tuh biasa saja, tapi waktu senyum berbeda, saya pengen lihat lagi. Penting tujuannya ada. Dan tidak perlu bertanya yang bermacam-macam. Aneh-aneh kan. Bukan bertanya yang bermacam. Kalau bertanya, itu nador lain. Kalau berperbincangan, kalau ingin ngobrol, diskusi, obrolan, yang wajar. Tidak boleh bertanya hal-hal yang sifatnya. Naudzubillah misalnya ukuran anu dalamanmu berapa, ini kan ini berlebihan, apaan itu? ya sampai ukuran-ukurannya seperti apa, ini adalah iseng, dia adalah pengen main-main saja. Nanya kesukaannya apa gitu. Kesukaan itu mungkin dalam irama, bukan dalam irama khitbah ya. Itu bisa tanya kepada bibinya tuh. Dia suka makan apa? Rujak ulek. Biasanya itu beralasan pengen ngobrol aja. Sebab laki-laki kan perempuan itu ada magnetnya loh ya. Jadi pengennya bertanya, karena iseng nggak ada gunanya. Gimana kabarnya? Sudah. Padahal sudah tahu semuanya. Sudah tahu kamu hobi warna apa? Padahal sudah tahu dari kemarin dia hobi warna kuning. Ya, jadi jangan sampai mau dibisiki oleh setan untuk berlebihan. Tahu, sudah tahu wajahnya, oke. Kemudian tangannya sudah, kalau pengen lihat selesai. Oh, ada madhab yang mengatakan boleh lebih dari itu ya? Nanti ikut madhab siapa ini? Madhabnya siapa? Aneh-aneh sudah, tidak usah. Oh, madhab dohiri begini. Jangan dikuek. Sampai tahu macam-macam. Nah, jadi paling tidak seperti itu saja. Nah, kalau pengen tahu detail-detailnya misalnya rambutnya kayak apa, bisa saya tanya kepada bibinya. Bi, rambutnya kayak apa? Oh, rambutnya keriting. Wah, Bu, itu saya cari dari dulu, saya pengen keriting gitu ya. Nah, ini bisa jadi. Oleh seperti itu. Bu ya, kalau di luar ini ada keinginan menikah, Bu ya. Bagaimana batasannya kita itu misalnya ada hajat boleh melihat wajah perempuan, Bu ya? Batasan-batasannya. Pengen menikah? Enggak, Bu ya. Misalnya ada kebutuhan gitu, Bu ya. Ada hajat harus ngobrol gitu, Bu ya. Dalam kan ada dua pendapat. Garis besarnya begitu, globalnya dua pendapat masalah menutup wajah dari kaum ajnabi. Pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab kita adalah wanita hendaknya menutup wajahnya dari kaum pria. Tapi pendapat kedua adalah tidak wajib ditutup wajahnya. Itu namanya aurat sitir, aurat yang harus ditutup. Jadi wanita boleh di saat bertemu dengan laki-laki sekalipun, dia tidak harus pakai cadar. Ini pendapat. Makanya tidak perlu saling menghujat deh. Karena menghujat adalah kesombongan. Yang cadar merendahkan yang tidak pakai cadar, sombong. Apalagi yang tidak pakai cadar, ngerendahin yang pakai cadar. Ya lebih kacau lagi. Itu. Jadi enggak boleh saling merendahkan. Nah, dalam berbicara wajar. Akan tapi yang enggak boleh adalah, itu adalah aurat nador. Kalau masalah melihat, enggak boleh melihat sekujur tubuhnya, kecuali dalam keadaan hajat. Bukan laki-laki kepada perempuan saja. Seorang perempuan lihat laki-laki juga ada aturannya dong. Bukan berarti, wah kalau perempuan bebas, wah enggak. Kalau Anda sebagai seorang wanita saat ini, melihat Ustaz Himri ini sudah mulai memperhatikan gimana alisnya, gimana kumisnya, gimana jenggotnya, itu Anda harus menutup mata sudah. Tapi, jika dalam irama berdagang, wajar melihat wajahnya. Jangan-jangan nyerahkan duitnya salah. Nah, belajar mengajar sebatasnya. Belajar kalau seandainya seorang murid tidak perlu wajar, melihat wajah seorang guru, jangan melihat. Karena tidak ada perlunya. Baru saat guru ngomong, lihat. Selesai. Tapi kalau sudah mulai, oh Masya Allah. Oh, cara berbicaranya. Oh, nah ini sudah enggak boleh. Biarpun perempuan kepada laki-laki sama. Jangan perempuan seenaknya boleh melihat laki-laki, kalau laki-laki enggak boleh. Sama sebetulnya. Kita sebagai seorang wanita laki-laki enggak boleh melihat perempuan dengan sudah mulai menyifati dengan sifat-sifat jasmani yang marah kepada syahwat. Kalau sudah melihat, oh hidungnya, oh bibirnya itu beda. Kalau seorang laki-laki menyifati, misalnya, saya menyebut, kalau dalam berwudu, kalau jenggotnya tebal, enggak harus sampai dalam jenggot. Nah, itu biasa. Tapi kalau sudah mulai berhajat, lihat. Perempuan dengan perempuan. Makanya perempuan rendah agar membicarakan laki-laki sudah mengarah ke sana. Tahu enggak? Tuh. Itu sudah enggak benar laki-laki, perempuan begitu. Sama laki-laki juga begitu. Enggak boleh yang demikian itu. Nah itu yang haramnya seperti itu. Sudah jadi bincangan. Tahu enggak? Ustaz itu loh. Itu sudah enggak benar itu. Sama laki-laki, perempuan juga sama. Tapi kalau dari mana? Siapa yang datang? Oh, Mas Ahmad. Oh iya. Oh iya. Mas Ahmad. Selesai. Assalamualaikum, mau belajar ini, selesai. Ustaznya assalamualaikum, menyampaikan. Ustaz pun lihat muntret, ya sebatasnya. Pengajian mungkin ya, bang. Anda ustaz, Anda laki-laki, ada perempuan. Kalau Anda ada hajat, ngapain ngadep ke perempuan? Harus tahu diri dong ustaznya. Baru di saat ngomong, ngadep. Makanya mungkin lagi apa, ya ngadepnya ke tempat yang laki-laki dong. Ustaz kok. Ustaz dari awal akhir laki-laki ditinggal. Ini apaan? Haram gak boleh, karena gak ada hajat. Gak ada perlunya. Mungkin ya separuh laki-laki akan laki-laki. Melihat perempuan lihat dengan suara atau lagi menyampaikan waalaikum ceramah baru beda. Semuanya saling menjaga. Jadi yang tidak boleh melihat adalah bukan saja kaum laki-laki. Perempuan pun tidak boleh melihat. Kalau sudah mengarah kepada syahwat. Kepada biarpun tidak belum syahwat tapi ke arah sana. Apa kalau bicara tentang kegantengan kalau bukan ke arah sana? Kalau sifat Anda ganteng maksud sifatnya umum, orang baik, lembut, sah. Tapi kalau sudah mengarah kepada hayalan-hayalan yang lembut, itu sudah tidak boleh lagi. Sama laki perempuan. Baik. Baik, syukran kasiran Bu ya atas penjelasannya. Dan nampaknya waktu sudah habis Bu ya. Dan kita tutup saja dengan kesimpulan lalu doa Bu ya. Kesimpulannya adalah dari memilih, itu kan perlu namanya tahu. Makanya ada namanya saling kenal. Tapi kalau selain kenal, enggak perlu kita aruf. Baru sampai ada khidbah, dan harus ketahui bahasanya khidbah belum menghalalkan sebuah jalinan dan bisa dibatalkan sewaktu-waktu karena satu hal. Sampai nanti kepada pernikahan, mohon waspada antara khidbah dengan pernikahan Ini banyak setan bermain. Bahkan sampai suatu ketika kita melihat, nggak tahu di kampung mana ya, bahkan mungkin di kota, mungkin tidak jauh-jauh dari kota ini, atau wallahualam. Jadi satu tradisi, kalau mau nikah, acaranya besok itu, sang laki-laki harus sudah nginep di rumah perempuan beberapa hari untuk mengetahui keadaan, dan ini kan bahaya itu. Belum halal kenapa diinepkan? Nah ini kan, jangan, Anda jangan ikuti tradisi hadisnya, nggak benar dong. Diinepkan itu ada anak perempuannya, suruh nyari tempat tidurnya di mana, ini kan berduaan, kan bahaya sekali. Jadi apapun tradisi boleh, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Kebiasaan boleh, syaratnya tidak bertentangan dengan syariat. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Amin. Yang jomblo semoga dimudahkan dapatkan pasangan orang-orang mulia. Jadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang sudah menikah semoga bahagia dunia akhirat. Nuhaibukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kasiran atas penjelasan dan kesimpulannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Buya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Al-Bajah TV, pendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah selesai kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita akan kembali bersama tentunya dalam program spesial Halaqoh Fajar. Akhirnya saya yang bertugas Muhammad Ibrahim Dimyati mohon undur diri. Kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti baca.